اللهم ارحم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kelima dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mempertegaskan tentang perkara yang halal di ayat sebelumnya, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibatu wa ma 'allamtum, seterusnya. Allah mengatakan di ayat berikutnya, al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Allah mempertegas bahwa Allah telah menghalalkan untuk umat ini at-thayyibat, perkara-perkara yang baik, dan tentunya tidak tidak sedikit perkara baik ini, sehingga untuk disebutkan satu persatu sangatlah barakallahu fikum panjang. Al-muhim itu adalah suatu yang at-tayyibat, suatu yang baik. Allah mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu sangatlah jelas, dan perkara yang haram pun sangatlah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara mutasyabihat, perkara yang masih mungkin tersamarkan untuk sebagian orang, tapi untuk yang lainnya dari kalangan para ahlul ilm, mereka sangat yakin tentang kehalalan atau keharamannya. Untuk masalah yang syubhat ini, kita diperintahkan untuk menjauhinya, karena barang siapa yang menjauhinya maka dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Dan itu dikatakan syubhat, perkara yang tersamarkan. Baik. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ithmu ma haka fi sadri wa ma haka fi nafsi, ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Baik. Wa karihta ayat tali alaihi nas. Baik. Wa in aftaka al-muftun. Hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu, dosa itu adalah sesuatu yang mengguncang jiwamu. Baik. Wa taraddada fi sadr, dan maju mundur, ini halalkah ini, bolehkah ini, haramkah ini. Wa karihta ayat tali' alaihi nas, dan engkau pun tidak senang kalau orang mengetahui apa yang engkau lakukan itu. Engkau melakukan sesuatu, kemudian engkau mendapati dirimu goncang, goyang, tidak tenang. Ini setelah barakallahu fikum pembahasan tentang halal haram. Barakallahu fikum. Kalau halal, ya jelas kehalalannya. Kalau haram, ya haram. Walaupun orang tenang melakukannya, tetap haram hukumnya. Tapi di perkara yang tersamarkan, terkadang ini yang modelnya. Wa in aftaka al-muftun, walaupun engkau dipatwakan atau diberi fatwa oleh orang-orang, kalau engkau mendapati hatimu tidak senang, dan engkau pun tidak senang kalau orang melihatnya, mengetahuinya, maka itu sesungguhnya adalah dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawma uhillalakumut thayyibat, pada hari ini. Baik. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Dihalalkan untuk kalian at-tayyibat. Perkara-perkara yang baik dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang tidak memudaratkan jasad, tidak memudaratkan akal, tidak memudaratkan agama, tidak memudaratkan harta benda. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Dipertegas ini agar supaya kaum muslimin tenang, tumakninah dia. Berikutnya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba, ta'am di sini adalah sembelihan. Barakallahu fikum. Sembelihan ahlul kitab halal untuk kalian. Tentunya selama mereka menyembelihnya secara syar'i. Karena hukum dasarnya mereka pun enggan untuk menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini berubah, maka tetap berlaku hukum keharaman atas sembelihan itu. Jangankan dia sebagai ahlul kitab yang kita nyatakan bahwa mereka kufar sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekafiran mereka. Seorang muslim pun kalau dia menyembelih hewan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka haram hukumnya untuk kita memakannya, apalagi dia sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana antum mungkin melihat, mereka menyembelih tidak lagi seperti penyembelihan yang syar'i. Mereka cuma memukul kepala hewan. Jadi ayam mungkin cuma diketok kepalanya atau dibanting atau di JP mungkin kepalanya dengan pintu atau apa, atau diinjak atau dipatahkan lehernya. Ini adalah penyembelihan atau pembunuhan lebih tepatnya terhadap hewan-hewan. Subhanallah. Maka tetap haram hukumnya. Maksudnya halalnya mereka, halalnya kita memakan sembelihan mereka ketika mereka menyembelihnya sesuai dengan tuntunan syariat. Mereka tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyembelihnya. Baik, sama seperti kaum muslimin menyembelih. Ketika mereka tidak menyembelihnya sesuai dengan hukum syariat, maka tetap hukumnya haram. Sama seperti kaum muslimin yang tidak menyembelih secara syariat, haram tetap hukum sembelihannya. Subhanallah. Penyembelihan itu sangatlah mudah sesungguhnya. Penyembelihan sangatlah mudah. Dan penyembelihan ini ada bentuknya ibadah. Kalau itu adalah penyembelihan untuk pengagungan sesuatu, maka itu adalah ibadah. Seperti kalau kita menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan ketika menyembelih untuk selain Allah juga dalam rangka pengagungan, maka juga itu adalah ibadah. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena penyembelihan adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Baik, ibadah. Baik. Dan ketika kita menyembelih untuk memuliakan seseorang, karena dia tamu, maka itu adalah perkara yang dituntunkan, diperbolehkan juga atas nama Allah Subhanahu wa taala kita menyembelihnya. Baik. Boleh juga kita menyembelih untuk kita bersenang-senang dengan sembelihan kita, memakan dagingnya. Mungkin lama kita tidak makan ayam mungkin. Baik, seharian cuma sekedar makan tempe atau ikan, pengen lebih dari itu, akhirnya menyembelih ayam atau menyembelih kambing untuk dia konsumsi. Labas, tidak mengapa untuk dia berlezat-lezat dengan makanan itu, tapi dengan penyembelihan yang syar'i pula. Boleh juga dia menyembelih untuk dia perdagangkan, mencari untung, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia membeli sapi, Kemudian dia sembelih tentunya dengan tuntunan syariat. Barakallahu fiikum. Penyembelihannya, kemudian setelah itu dia jual dagingnya untuk dia peroleh keuntungan. Laba. Selama penyembelihan ini semuanya dilakukan secara syar'i. Dilakukan secara syar'i. Ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan empat urat yang ada di lehernya hewan tersebut. Di sebagian menghadap kiblat, barakallahu fikum, dalam proses penyembelihannya sebagian menyunnahkannya. Al-muhim, kalau penyembelihan itu secara syar'i maka halal hukumnya. Apakah yang menyembelihnya kaum muslimin atau ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Selain mereka ini, maka tidak dihalalkan untuk kita memakan sembelihannya. Seperti orang murtad. Dia murtad. Walaupun setelah itu dia beragama Nasrani. Barakallahu fiik. Majusi. Kemudian penyembah berhala. Seperti Konghucu atau yang lainnya. Hindu, Buddha. Karena mereka adalah para penyembah berhala. Maka barakallahu fikum, haram hukum sembelihannya. Haram hukum sembelihannya. Para musyrikin, orang yang mempersekutukan Allah juga diharamkan sembelihannya. Kecuali ini, ahlul kitab dengan catatan bahwa mereka pun harus menyembelihnya secara syar'i. Wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian pun halal untuk mereka. Yakni sembelihan kalian boleh mereka makan. Ini pemberitahuan untuk mereka. Berikutnya Allah mengatakan wal muhsanatu minal mu'minati, dan boleh kalian wahai para kaum muslimin laki-laki boleh menikahi muhsanat minal mu'minat. Perempuan-perempuan baik yang menjaga diri mereka dalam keadaan mereka perempuan-perempuan yang beriman. Baik. Subhanallah. Al-muhsanat. Artinya, seorang laki-laki pezina, haram hukumnya untuk menikahi perempuan baik-baik. Haram hukumnya menikahi perempuan muslimat, walaupun dia laki-laki muslim, perempuan muslimah, tapi ketika perempuan muslimah ini perempuan yang baik-baik menjaga diri dan kehormatannya, sementara sang laki-laki ini adalah perempuan laki-laki yang senantiasa melacur, sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dinikahkan. Barakallahu fikum. Tidak boleh dinikahkan. Perzinahan ini adalah perkara yang sangat-sangat merusak ikatan kekeluargaan. Barakallahu fiikum. Sangat merusak ikatan kekeluargaan. Cepat atau lambat keluarga akan berantakan. Barakallahu fiikum. Karena perlakuan perzinahan, apakah dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan muhsanat, boleh kalian kaum muslimin menikahi perempuan-perempuan yang menjaga diri dari kalangan ahlul kitab, dengan catatan bahwa mereka harapannya perempuan yang dinikahi ini, yang muhsanat minal ladina utul kitab, kemungkinan besar bahwa mereka bisa ikut dan masuk ke dalam Islam. Barakallahu. Tapi kalau jika sekiranya justru perempuan muhsanat min ahli kitab ini bakal merusak agamanya dia, barakallahu fikum, maka jangan. Barakallahu fikum. Dan tentunya barakallahu fikum, sesuatu yang lebih memungkinkan untuk kita langgeng dalam kehidupan berkeluarga, ya kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena empat perkara. li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan itu karena agamanya. Kalau tidak, maka engkau akan celaka. Jadi kunci. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengakhirkan penyebutan agama sebagai persyaratan untuk menjadi kunci terakhir dia melanjutkan pernikahan atau tidak. Baik. Kalau dia mendapati perempuan itu cantik, dia mendapati perempuan itu keluarga baik-baik, baik keturunan orang-orang soleh, dia mendapati perempuan itu memiliki kekayaan, mapan dalam kehidupan ekonominya, alhamdulillah. Nah, tinggal yang menjadi terakhir ini, yang menjadi penentu, apakah agamanya bagus atau tidak. Baik, agamanya bagus atau tidak. Kalau ternyata agamanya tidak bagus, maka tidak jadi. Walaupun cantik, walaupun kata Allah Subhanahu wa taala walau a'jabatka husnuhunna. Baik, walaupun sangat menakjubkan engkau tentang kecantikannya. Baik. Wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna, kalau kalian memberikan mahar-mahar kepada mereka. Muhsinina ghaira musabihin, dalam kondisi kalian wahai sang laki-laki muhsinin, kalian juga adalah orang yang baik-baik. Perempuan yang kalian akan nikahi adalah perempuan yang baik-baik, maka anda pun harus baik-baik, bukan pezina. Seperti dalam ayat ini, muhsinina ghaira musabihin. Muhsinin menjaga diri dari perzinahan, ghaira musabihin tidak senantiasa berzina. Artinya di zaman dahulu, zaman jahiliyah, ada orang-orang laki atau perempuan berzina dengan siapapun yang dia mau. Tapi kemana-mana berzina, tapi kesana berzina, cari perempuan. Perempuan juga demikian. Tapi perempuan berzina, siapapun laki-laki yang datang dengan membawa harta, membawa duit, ya dia layani. Tapi namanya musafihin. Wala muttakhidhi akhdan. Yang kedua, muttakhidhi akhdan, kalau bahasanya sekarang pacaran, suka sama suka. Dia berzina hanya pada orang yang dia cintai, orang yang dia senangi, tidak dengan yang lainnya. Dia tidak dengan yang lainnya. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Dia hanya berzina dengan orang yang dia sukai, tidak sembarangan. Demikian juga perempuan ini namanya muttakhidhi akhdan, ini perempuan pacaran. Wala haula wa illa billah. Di zaman sekarang ini kondisinya kurang lebih seperti itu. Pacaran itu mereka tidak anggap pacaran kecuali yang melakukan hubungan seksual ini. Sehingga banyak di antara kaum muslimin tidak dinikahkan kecuali dalam kondisi hamil atau telah menghamili. La haula wa illa billah. Maka laki-laki pelacur tidak bisa dinikahkan kecuali dengan perempuan pelacur pula. Tidak boleh nikahkan dengan perempuan baik-baik, haram hukumnya. Walaupun sama-sama muslim ini muslimah sana. Baik, barakallahu fikum. Karena ini syaratnya, muhsinin ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Baik. Pacaran sampai terjadi perzinahan. Musafihin di sini artinya berzina dengan siapapun. Adapun muttakhidhi akhdan, ia berzina dengan orang-orang tertentu. Pacarnya dia. Kalau orang lain tidak mau dia, ia sama saja berzina. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kata-kata wa may yakfur billahi. Siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad habita 'amaluhu, maka akan hancur dulu semua amal soleh yang pernah dia lakukan. dulunya muslim, kemudian murtad, kafir dia. Sekian banyak amal soleh yang pernah dia lakukan. Maka Allah mengatakan hadita amaluhu. Jadi hancur amalannya. Atau mungkin dia tidak mengaku keluar dari Islam, tapi dia melakukan praktek kesyirikan. Setelah dia diingatkan tentang kesyirikan, tetap ngotot dengan kesyirikannya, maka amal solehnya pun hancur, walaupun tetap masih ngaku muslim. Faqad habita amaluhu wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di hari akhirat di dalam golongan orang-orang yang merugi. La haula wa la quwwata illa billah wa huwa bil akhirati minal khasirin. Taib, intinya barakallahu fikum, di ayat yang kelima ini Allah SWT menegaskan ulang tentang masalah yang baik-baik dari makanan dan minuman, kemudian masalah pernikahan juga yang baik-baik dari kalangan perempuan-perempuan. Perempuan yang baik, perempuan yang salihat dinikahi. Demikian juga ketika kita memiliki anak perempuan, kita tidak sembarangan menerima lamaran orang-orang yang akan menikahi anak kita. Barakallahu fikum. Baik, hendaknya orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan pezina, bukan para pelaku, barakallahu fikum, kejelekan. Muslimin negara musabihin wala muttakhidhi akhdan. Kemudian terakhir, siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik, maka telah hancur amalan-amalan dia, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.